Dan berikutnya adalah angsuran untuk pinjaman saat ini. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan angsuran pinjaman? Baik, yang dimaksud dengan angsuran pinjaman adalah ini terkait juga dengan pertanyaan sebelumnya nih. Di sana misalnya kita punya mobil, tapi mobilnya masih leasing. Artinya setiap bulan kita harus membayar cicilan. Demikian juga sepeda motor. Atau mungkin juga kita sudah punya rumah, tapi rumah itu juga masih KPR, sehingga kita setiap bulan ada beban angsuran. Nah, yang dimaksud dengan angsuran di sini ya seperti itu. Seberapapun angsuran yang ada saat ini, kita masukkan ke dalam kolom angsuran saat ini yang sedang berjalan. Berarti jumlah kalau ada beberapa angsuran dijumlahkan semuanya ya? Betul.